senyum, pulang bintang berseri. Kau berdendang, seluruh alam menyanyi. Tak sanggup ku berpisah, walau sekejap saja. Hatiku duka luka, bila kau tiada. Marilah cerita ikatan senang, pujaanku hanya kau seorang. Hanya kau seorang.